بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، pada sesi yang ketiga di malam hari ini, sesuai dengan agenda dari materi daurah yang dijadwalkan seputar pentingnya akhlak tatkala kita bergaul dengan masyarakat yang lainnya. Dan pembahasan akhlak ini, ma'asyaral muslimun rahimani wa rahmakumullah, termasuk pembahasan yang sangat penting, terkhusus di zaman-zaman kita saat ini, karena kita melihat banyak dari mereka, hatta ahlul khair wal fadl, orang yang memiliki kebaikan dan keutamaan, mengalami kemerosotan di dalam akhlaknya. Pembahasan akhlak ini merupakan pembahasan yang penting, mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berakhlak mulia, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam tidak hanya seorang yang baik ibadahnya, imannya kepada Allah Azza wa Jal, bahkan dalam perkara akhlak pula adalah seorang yang mumpuni di dalam menjalankannya. Mereka orang-orang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang luhur dan mulia akhlaknya. Tidak hanya dilihat dan diakui oleh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan oleh para musuhnya pada masa jahiliyah, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai seorang nabi, seorang rasul, ahli jahiliyah adalah orang yang sangat mengagumi dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau pun dinamai oleh masyarakatnya dengan nama Al-Amin, seorang yang terpercaya, seorang yang amanah, infusta, seorang yang menjaga janji, sehingga laqab gelar Al-Amin ini disematkan oleh mereka orang-orang musyrikin jahiliyah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga pada awal kali Islam, tatkala turun perintah Allah Azza wa Jalla untuk kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam secara terang-terangan, maka disebutkan dalam riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun naik ke Bukit Safa, kemudian memanggil mereka orang-orang musyrikin kabilah per kabilah, sehingga mereka pun berkumpul di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka, "Lau akhbartukum, kalau semisal saya kabarkan kepada kalian, anna khailan, bahwasanya ada sekelompok pasukan berkuda dengan senjata yang lengkap turun dari bukit ini, kemudian hendak memerangi kalian, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian membenarkan ucapanku?" Maka mereka pun membenarkannya dan mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Bala ma jarrabna alaika kadziba." Benar, tentu kami akan membenarkan, karena kami tidak pernah menjumpai ada kedustaan pada dirimu. Sehingga sifat jujur, amanah, dipercaya, tidak berkhianat, tidak berdusta adalah merupakan sifat yang mulia yang menonjol pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah azza wa jalla memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat yang mulia, Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Rasul adalah seorang yang berakhlak dengan akhlak yang agung, yang mulia. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya, yang paling baik perangainya, sehingga orang tatkala berjumpa dengan Rasul mereka segan, sehingga orang tatkala bercengkrama dengan Rasul mereka suka dan senang karena luhurnya budi pekerti ya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai ma'asyiral muslimun rahimani wa rahmakumullah. Sesungguhnya akhlak yang mulia adalah merupakan salah satu dari sisi misi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan seseorang menggampang-gampangkan seputar pembahasan akhlak. Mungkin ada yang beranggapan yang penting akidahnya, yang penting tauhidnya, akhlaknya apa saja tidak masalah. Yang penting baik sholatnya, puasanya. Akhlaknya apa saja tidak perlu diperhatikan. Sehingga sekali-kali jangan seseorang menggampangkan tentang pembahasan akhlak. Atau menganggap bahwasanya perkara akhlak bukan termasuk dari prinsip Islam. Akhirnya dia menelantarkannya, menggampangkannya, dan menyepelekannya. Akhirnya ia terjatuh ke dalam akhlak-akhlak yang jelek, yang buruk. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam salah satu hadisnya, inna mabu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya saya ini diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke tengah-tengah manusia adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ini menunjukkan baiknya akhlak seorang, termasuk dari tujuan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan seorang yang baik akhlaknya adalah seorang yang mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang jelek akhlaknya, perangainya, sikapnya dan sifatnya, ini termasuk dari seorang yang jauh dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Aqidah Al-Wasitiyah, yang di dalam kitab tersebut Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan prinsip per prinsip yang menjadi ideologi prinsip mereka Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Ta'ifah Al-Mansurah, dari setiap generasi ke generasi yang setelahnya. Beliau menyebutkan prinsip-prinsipnya. Pada akhir pembahasan beliau rahimahullah ta'ala menutupnya dengan mengatakan, wa kana yad'una ila makarimil akhlaq. Termasuk dari prinsip, dari prinsip-prinsip mereka Ahli Sunnah, mereka adalah orang-orang yang mengajak seseorang untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan mengingat di tengah-tengah masyarakat kita kaum muslimin, mereka juga sangat-sangat memperhatikan akhlak seseorang sebelum menilai apa yang dibawanya, sebelum menilai apa yang menjadi keyakinannya dan apa yang menjadi akidahnya dan prinsipnya. Sehingga terkadang seseorang akan dinilai jelek dan buruk semua apa yang ada pada dirinya disebabkan karena akhlak dan interaksinya yang buruk dengan mereka, dengan masyarakatnya, dengan tetangganya, dengan orang-orang yang berada di dekatnya. Sehingga masyarakat pun akan meninggalkannya. akan menghardiknya, akan berlaku kasar dengannya, akan merasa pobi untuk bercengkrama dengannya, tidak melihat apakah dia adalah seorang yang berilmu, tidak melihat apakah dia adalah seorang yang baik ibadahnya, tidak melihat amalan yang ada bersamanya. Fa ya ma'asyaral muslimuna rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Tentu bila mana kita mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka menjadi sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik yang tadi kita sebutkan, beliau adalah seorang yang ahsan nas, manusia yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada seorang pun yang baik akhlaknya dibandingkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ini ma'asyaral muslimun rahimani wa rahimakumullah, ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini meliputi semua apa yang menjadi kebutuhan seorang manusia, seorang muslim, baik seputar akidahnya, baik seputar ibadahnya, baik seputar muamalahnya, baik seputar tutur katanya, baik seputar interaksinya dengan sesamanya, bahkan interaksinya dengan non-muslim. Itu semuanya diajarkan di dalam Islam. Sehingga Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang indah. Islam adalah agama yang demikian mulia. Karena dari sisi ajaran-ajarannya, ini menanamkan dan mengajarkan budi pekerti yang luhur dan sifat-sifat yang mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah seorang yang paling baik akhlaknya. Tidak melihat dari sisi apa yang zahir dari ibadahnya. Tidak melihat apa yang nampak dari keilmuannya. Tidak melihat apa yang dihafal dari Al-Quran. Demikian pula hadis. Namun aplikasi Al-Quran dan hadis itulah yang menjadi standarisasi baik tidaknya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana ajaran Al-Quran memotivasi seorang untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, menghasung seseorang untuk kemudian berakhlak dan berperangai dengan perangai yang mulia. Banyak disebutkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, wal kazimina al-ghayza wal afina anin nas. Di antara sifat dari sifat-sifat mereka ahli jannah adalah seorang yang bisa menahan marahnya. Menahan marahnya baik dengan keluarganya. Menahan marahnya baik tatkala interaksinya dengan anaknya, dengan istrinya. Menahan marahnya tatkala ia bergaul dengan kawannya, dengan masyarakatnya. Dia bisa memposisikan amarahnya sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Wal 'afina 'anil nas, bahkan mereka adalah orang-orang yang memaafkan apa yang dilakukan manusia kepadanya berupa kezaliman, ia maafkan. Berupa kedengkian, ia maafkan. Berupa keteledoran, ia pun memaafkannya. Ia adalah seorang yang pemaaf dan memaafkan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Ini sifat dari sifat-sifat mereka ahlil jannah. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian, ahsannakum akhlaqa, adalah seorang yang paling baik akhlaknya. Disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah di dalam Al-Adabul Mufrad, ketika ada salah seorang yang bertanya atau mempertanyakan tentang keadaan dua orang wanita sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang pertama adalah seorang wanita yang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak melakukan perkara-perkara kebaikan. Namun kata dirinya, walakinnaha tu'zi jaruha bilisaniha, Akan tetapi wanita ini, wahai Rasul, adalah seorang wanita yang terkenal suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la khaira fiha bal hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan bagi wanita yang seperti ini. Rasul tidak menganggap baik salatnya, tidak menganggap baik pula puasanya dan amalan-amalan kebajikannya, karena ia menyakiti tetangganya dengan lisannya, suka menggunjing dan menyebarkan aib-aib tetangganya, suka melakukan perbuatan kezaliman kepada tetangganya, suka merusak nama baik tetangganya dan melakukan perbuatan kezaliman kepada mereka dengan lisannya. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya, bal hiya min ahli nar, bahkan ia termasuk dari kalangan ahli nar, wal iyadzu billah. Sehingga peran akhlak ini, ma'asyaral muslimun rahimani wa rahmakumullah, tatkala seorang ia bergaul kepada tetangganya, ia bergaul dengan masyarakat, ia bergaul, berinteraksi baik dengan kawan atau dengan lawan sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sebagai tolak ukur mulia tidaknya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang ia berinteraksi, bergaul dengan manusia, kemudian ia bersabar, ia bisa bersabar tatkala bergaul dengan mereka, ia bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia, ia bisa menerapkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ia bisa menasihati kesalahan saudaranya dengan cara yang hikmah, ia bisa bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik, yang mulia. Katanya, tutur katanya atau perbuatannya, tindak tanduknya. Orang yang seperti ini kata Nabi alaihi salatu wasallam adalah seorang yang baik di sisi Allah azza wa jalla, min alladhi la yukhalitun nas wa la yasdir ala adahum. Dibandingkan seorang mukmin yang ia tidak bisa bermasyarakat, yang ia tidak bisa berinteraksi dengan masyarakatnya disebabkan karena ia tidak bisa bersabar tatkala bergaul dengan mereka. Wajar, namanya manusia memiliki akhlak perangai yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Wajar. Bahkan tidak dipungkiri pada sekelompok orang, tatkala mereka berkumpul, atau kemudian kita mencari dari sekelompok orang tersebut seseorang yang dari sisi sifat-sifatnya dan kriteria-kriterianya cocok dengan diri kita, ini sangat sulit untuk kemudian mencarinya. Sangat sulit untuk kemudian menemukannya. Banyak yang memiliki sisi kekurangan. Ada yang punya kelebihan, ada pula kekurangannya. Yang ini adalah seorang yang baik, tutur katanya amanah juga. Namun ternyata dia adalah seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Orang ini adalah seorang yang baik sholatnya, menjaga sholatnya. Namun ternyata dia adalah seorang yang suka menggunjing saudaranya. Ini orang juga baik. Dan demikian pula dia adalah seorang yang demikian dan demikian. Namun ternyata dia adalah seorang yang temperamen. Banyak dijumpai tabiat seseorang itu dari sisi jati dirinya. Untuk dicari yang pas, yang serak dengan hati kita sangat sulit. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innan nasa kal ibilil mi'ah la takadu tajidu minha rahilah. Sesungguhnya manusia ini ibaratnya seperti sapi yang berjumlah 100 ekor. Kalau engkau melihat 100 ekor unta, apaan kal ibilil mi'ah, seperti 100 ekor unta. Kalau semisal engkau ini melihat dari 100 ekor unta tersebut, untuk engkau pilih satu kendaraan untuk dirimu, hampir-hampir saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajidu minha rahilah. Engkau tidak menjumpai dari 100 ekor tersebut adanya satu ekor unta yang cocok dengan pilihanmu. Pasti dan pasti ada kekurangannya. Yang ini penurut namun ternyata malas. Yang ini penurut namun ternyata gemuk sehingga susah geraknya. Yang ini cepat namun ternyata liar. Yang ini tunduk dan patuh sama tuannya namun ternyata sering sakit-sakitan. Yang ini demikian, yang ini demikian. Sehingga mencari tunggangan yang pas, yang cocok, yang serak. Ini hampir-hampir saja seseorang tidak bisa menjumpainya. Ini menunjukkan dalam hadis ini, ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahmakumullah. Pentingnya seorang muslim tatkala bergaul dengan seorang untuk kemudian ia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ia bersabar tatkala bergaul dengan masyarakatnya. Mungkin dijumpai pada sebagian mereka ada yang temperamen, maka ia bersabar. Mungkin dijumpai pada diri mereka ada yang suka berkhianat, ingkar janji, maka ia bersabar. Mungkin dijumpai ada sebagian di antara mereka yang suka menipu, yang suka demikian dan demikian, maka kita bersabar. Itu semuanya adalah termasuk dari akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-kathimin al-ghayza wal-afina an-nas. Bahkan kita dianjurkan di dalam Islam untuk memberikan kepada mereka apa yang terbaik. Dari sisi tutur katanya, tutur katalah dengan tutur kata yang sopan. Dari sisi bergaul, bergaulah dengan pergaulan yang penuh adab. Dari sisi tindak tanduk juga sama, membedakan antara yang tua dengan yang muda. Kesopanannya, tutur katanya sebagai nilai lebih seseorang di mata masyarakatnya. Yang sebagai pertanda nilai lebihnya diri orang tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh al-imam Muslim rahimahullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang al-birr wal ism, yang namanya kebaikan, yang namanya dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang apa itu al-birr, apa itu al-ism, apa itu yang namanya kebajikan, apa itu yang namanya dosa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-birru husnul khuluq, yang dimaksud dengan kebajikan adalah baiknya akhlak seseorang. Wal ismu mahaka fi nafsik wa karihta ayat tali'a alaihi nas, yang namanya dosa adalah sesuatu yang disembunyikan di dalam diri seseorang dan ia benci tatkala diketahui oleh manusia yang lainnya. Ini Nabi alaihi salatu wasallam menjadi syahid dalam pembahasan ini, mentafsirkan makna al-bir, kebajikan adalah baiknya akhlak seorang muslim. Bahkan dalam riwayat al-Imam Tirmidzi rahimahullah dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada satu amalan pun yang tatkala ditimbang pada hari kiamat yang dimiliki oleh seorang mukmin yang lebih berat ditimbangan di sisi Allah azza wa jalla dibandingkan baiknya akhlak dan sifatnya. Sehingga baiknya akhlak, tabiat, sifat seorang muslim, baik tutur katanya, baik pergaulannya dengan masyarakatnya, ia jaga kesopanannya, ia jaga akhlak-akhlak yang mulia, yang luhur, maka akan menyebabkan ia dicintai oleh masyarakatnya dan menyebabkan ia menjadi seorang yang dicintai pula di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Mereka para ulama, naam, atau sebagian di antara mereka para ulama, mentafsirkan makna dari husnul khuluq dengan tiga pentafsiran. Yang pertama adalah kaful adza, seseorang menahan diri untuk tidak menimpakan gangguan kepada orang lain. Itu kaful adza. Ia tidak berkhianat. Ini termasuk dari kaful adha. Ia tidak zalim. Ini termasuk dari kaful adha. Ia tidak suka ingkar janji. Ia tidak suka menzalimi, mencuri. Yang sifatnya adalah ia tahan dirinya dari menimpakan gangguan-gangguan kepada masyarakat. Gangguan di sini maksudnya adalah baik itu ucapan atau perbuatan yang menyinggung mereka, yang dirasa mereka tidak nyaman melihatnya. Ini makna dari kaful adza. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ditafsirkan oleh sebagian dari mereka para ulama, bazlun nada, dengan memberikan bantuan kepada seorang yang membutuhkan bantuannya, apapun bentuknya. Apakah sifatnya mungkin dengan tenaga, yang melihat kawannya dalam keadaan membutuhkan tenaga, maka ia bantu dengan tenaganya. Apa mungkin dengan materi, dengan harta, yang melihat seorang muslim, saudaranya, dalam keadaan membutuhkan biaya, mungkin anaknya sakit, mungkin proses kelahiran istrinya, atau mungkin karena faktor ekonomi dan yang semisalnya, maka ia bantu dengan hartanya. Ini termasuk dari akhlak yang mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Disebutkan di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memuji salah seorang wanita pelacur dari bangsa Bani Israel. Ketika ia dalam keadaan kehausan, kemudian melihat ada sumur, maka ia pun masuk ke sumur tersebut dan meminum air yang ada di sumur dengan sepatunya. Namun disebutkan dalam riwayat itu, tatkala wanita ini keluar dari sumur, ia melihat seekor apa? Anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Ia mengitari sumur tersebut. Dan karena tidak bisa masuk ke dalam sumur, maka ia hanya bisa melihatnya dan mengitarinya sambil menjulurkan lidahnya, pertanda kehausan. Maka karena ibanya sang wanita ini, ia pun kembali masuk ke sumur tersebut, mengisi sepatunya dengan air yang ada di sumur. Tatkala ia keluar, ia berikan air itu kepada anjing yang dilihatnya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwanya dengan perbuatan yang sepele ini, Allah Azza wa Jalla mengampuni dosanya. Allah Azza wa Jalla memaafkan kesalahannya. Wa ya subhanallah. Bila mana seorang wanita pelacur dari Bani Israel mendapatkan ampunan dari sisi Allah Azza wa Jalla disebabkan karena baiknya akhlaknya dengan seekor anjing. Ia kasihan dengannya. Akhirnya ia memberikan bantuan untuknya. Itu menyebabkan ia diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana keadaan seorang muslim yang ia membantu saudaranya yang membutuhkannya, seorang muslim yang lainnya. Maka tentu pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga dengan dua perkara ini ma'asyaral ikhwah, kaful adza, seorang muslim ia tahan dirinya dari menimpakan gangguan kejelekan kepada saudaranya. Bazlun nada, dan ia memberikan apa saja yang ia punya untuk kemudian menolong saudaranya, membantu saudaranya. Ini termasuk dari makna husnul khuluq yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi di dalam sekian banyak hadis yang banyak. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yassara 'ala mu'sir yassarahullahu fit dunya wal akhirah." Seorang yang memberikan kemudahan kepada seorang yang dalam keadaan kesulitan, bagaimanapun kesulitan seseorang, apapun bentuknya dan macamnya, apakah kesulitan secara materi, ia bantu. Apakah kesulitan dia membutuhkan tenaga, ia membantunya. Atau pikiran, maka ia ikut berembuk dengannya, atau apa saja. Maka kapan seorang memudahkan kesulitan yang ia miliki, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah azza wa jalla akan mempermudah urusannya dunianya dan akhiratnya. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah azza wa jalla akan membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Sehingga ingat ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Ingat dan hafal di benak kita seluruhnya bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan membantu kita dengan melihat apakah kita ini adalah seorang yang suka membantu saudaranya ataukah tidak. Tentunya seseorang menginginkan ia dibantu urusannya oleh Allah Azza wa Jalla. Baik dalam perkara dunia, mencari nafkah, mencari ma'isyah, dan mencari pekerjaan, ataukah ketika bekerja, ketika mencari ma'isyah dan yang semisalnya. Apalagi dalam urusan-urusannya berhubungan dengan akhiratnya. Seorang senantiasa meminta keselamatan dari azab al-barzah, azab nar, azab jahannam. Namun itu seluruhnya, bantuan Allah Azza wa Jalla tidaklah datang semerta-merta menghampirinya. Namun dengan melihat apakah ia adalah seorang yang membantu saudaranya atau tidak. Sehingga makna yang kedua, Badrun Nada, disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah, maknanya adalah al-ata, dengan memberikan pemberian. Fayabzulu al-ata'a min malin wa ilmin wa jahin wa ghairi zalik. Sehingga seorang yang berakhlak dengan akhlak yang baik adalah yang ia suka memberi, suka membantu seorang yang membutuhkan. Baik ia bantu dengan hartanya, ia bantu dengan ilmunya, ia bantu dengan kedudukannya, dan yang semisalnya. Ini kapan seorang memiliki sifat dengan sifat yang seperti ini, maka ia adalah seorang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kemudian yang berikutnya yang ditafsirkan oleh sebagian dari mereka para ulama, talaqatul wajhi. Makna dari husnul khuluq ada tiga. Yang pertama kaful adha, yang kedua badrun nadha, dan yang ketiga adalah talaqatul wajhi. Memiliki wajah yang berseri tatkala berjumpa dengan saudaranya. Tidak bermuka dengan muka masam. Tidak pula membelakangi mereka. Tidak pula cemberut tatkala berpapasan dengannya. Namun ia adalah seorang yang memiliki wajah yang berseri, yang bersinar. Menunjukkan bahwasanya ia senang tatkala berpapasan dengan saudaranya. Menunjukkan bahwasanya ia gembira tatkala bercengkrama dengannya. Terlihat dari keserian dan pancaran cahayanya dan mimiknya. Sebagai pertanda bahwasanya hamba ini adalah seorang hamba yang benar-benar menyukai saudaranya dan menyayangi mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyumnya dirimu di muka atau wajah seorang muslim, maka akan ternilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bergaulah dengan akhlak yang baik. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah kalian dengan manusia dengan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmul akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya seorang mukmin yang paling sempurna imannya di sisi Allah Azza wa Jalla adalah yang terbaik di antara mereka akhlaknya. Ini menunjukkan akhlak yang mulia sebagai pertanda bertambahnya iman pemiliknya. Ini menunjukkan keluhuran dan kebaikan tutur katanya, kesopanannya, dan baiknya interaksinya dengan yang lebih tua atau yang lebih muda darinya adalah sebagai pertanda kesempurnaan seorang hamba itu imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahimakumullah, jeleknya sikap, sifat, tabiat seseorang tatkala berinteraksi dengan masyarakatnya, dengan kawannya, dengan saudaranya, dengan keluarganya, dengan kerabatnya, sebagai pertanda kurangnya nilai iman dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana akhlak yang baik adalah sebagai pertanda bertambahnya iman dan sempurnanya iman pemiliknya, dan akhlak yang jelek adalah sebagai pertanda sesuatu yang mengurangi nilai keimanan seseorang di sisi Allah Azza wa Jalla, ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang buruk, yang jelek adalah termasuk dari perbuatan dosa, kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perbuatan dosa-dosa yang lainnya akan bisa mengurangi kadar iman, akan bisa menyebabkan pelakunya sebagai seorang yang naqisul iman, kurang imannya. Demikian pula akhlak akan berimbas dengan imbas yang sama sebagaimana dosa-dosa tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi pula dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam al-jannah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan taqwallah, yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua husnul khuluq, baiknya akhlak. Kemudian tatkala Rasulullah alaihi wasallam ditanya lagi amalan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka jahannam, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan al-fammu wal farju, mulut, lisan dan kemaluan seseorang. Dalam riwayat al-Imam Abu Dawud dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sha'imil qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin disebabkan karena baiknya akhlaknya, sifatnya, perangainya, tabiatnya akan menyebabkan ia bisa mencapai derajat seseorang yang berpuasa terus-menerus di siang harinya dan seorang yang mengerjakan ibadah sholat terus-menerus di malam harinya. Faya subhanallah, amalan yang agung, yang mulia. Seorang tentu tidak bisa berpuasa terus-menerus di siang harinya. Seorang tentu tidak bisa untuk begadang dan menjalankan qiyamul lail di setiap malamnya. Kadang ada rasa capek, terkadang mungkin dia futur atau yang semisalnya. Namun ternyata tingkatan ini akan bisa didapatkan dan diraih oleh seorang muslim dengan mudahnya. Yaitu dengan ia memperbaiki akhlaknya, ia memperbaiki sifatnya dan sikapnya. Untuk berakhlak dengan akhlak yang diajarkan di dalam Islam. Yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaAllah ta'ala yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin.